Langsung Juli itu gue tinggal kita masih tahu dong. Iya. Tangi yang gue bubu. Oke. Okay. Thank you. lukisan nyata buat video yang berusaha sudah terjadi ya. Tepuk tangan dulu buat Mr. Klebaho. Kasih nangis. Iya, itu adalah ayah dalam lagu. Iya, sebelumnya gula meh.